Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Fasubhanahu subhanah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Salatan wa salaman ala habibil mustafa Muhammadin Rasulillahil Mujtaba ala sairin nas wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, pendengar RRI rahimakumullah, di mana saja Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Safir Al-Azhar menyampaikan pembahasan tafsir Asy-Sya'rawi pada surah Al-Baqarah ayat 81 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khathi'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukanlah demikian. Yang benar, barang siapa yang berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya sendiri, mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Nah, ayat ini sebagai bantahan Allah terhadap sangkaan dan praduga orang-orang Yahudi dan ahli kitab pada ayat 80, di mana mereka menyangka akan masuk neraka beberapa hari dan siksaannya berupa elusan-elusan sentuhan lembut saja. Allah menjawab, bukan demikian sebenarnya. Barang siapa yang melakukan perbuatan sayyi'ah, dosa, dan dosanya itu telah meliputi hatinya, jadi artinya tidak nampak lain kecuali dosa pada dirinya. Ahatat bihi khathi'atuhu. Kalau dalam bahasanya, dinding itu yang berwarna putih awalnya telah ditumbuhi bercak-bercak hitam yang sangat banyak sehingga warna putih tidak kentara lagi. Ini disebut dengan ahatat. Sudah menyebar begitu. Nah, di dalam ayat ini Allah, kita lihat tafsir Sya'rawi ini mengatakan, di sini Allah menggunakan kata-kata kasaba. Sebenarnya kasaba ini dalam penggunaan bahasa Al-Quran itu biasanya digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau iktasaba, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau jahat. Misalnya, wallaha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Dia akan mendapat keuntungan dari perbuatan yang baik yang dilakukannya, wa alaiha, dan dia akan mendapat azab atas iktasabat, perbuatan dosa yang dia lakukan. Tapi kenapa Allah menggunakan kata-kata kasaba dalam menggambarkan perbuatan sayyi'ah mereka? Nah, jawabannya kata Syekh Sya'rawi, di sini menunjukkan betapa seringnya mereka melakukan sayyi'ah tersebut, sehingga perbuatan yang dosa ini mereka anggap baik saja. Jadi begitulah gambaran Allah. Digunakan kata-kata kasabah ini menunjukkan betapa sudah berubahnya pemikiran, berubahnya persepsi terhadap perbuatan dosa tadi, sehingga itu membuat baik saja, seperti yang apa adanya, yang lumrah saja. Nah, di sini Allah menekankan lagi. Kalau di atas tadi atau pada ayat 80 Allah menyindir mereka. Rupanya kalian sudah taken kontrak tidak akan masuk ke dalam surga beberapa hari. Nah, Allah lebih menekankan lagi di sini. Orang-orang yang telah diliputi oleh dosa-dosa tadi, ulaika ashabun nar. Sudah, kalian tidak ada cara lain kecuali masuk neraka, menjadi penghuni-penghuni tetap dalam sel-sel neraka dan tidak tanggung-tanggung lagi. Khalidun, kekal, bukan beberapa hari saja. Nah, inilah mungkin yang menjadi pengantar dari surah atau ayat ini. Insya Allah coba kita diskusikan dengan dua rekan-rekan kita. Iya, Ustaz Hanafi. Memang kalau dilihat di sini, bantahan Allah Subhanahu wa taala ini sangat tegas bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kejahatan yang telah menjadi tradisi. Berbicara tentang tradisi, Ustaz, ini terkadang kita menjumpai di tengah-tengah masyarakat kita apa yang terjadi pada Bani Israel ini. Mereka menganggap sesuatu kemaksiatan karena sudah berulang-ulang dilakukan, ini adalah suatu kebaikan. Salah satu contoh, Ustaz, yang sekarang ini sangat merisaukan adalah masalah keyboard ini, Ustaz, yang dilakukan bukan hanya pada pesta pernikahan saja, tapi juga dilakukan bahkan sekarang menyambut orang pulang haji pun dilakukan orang, Ustaz. Pakai keyboard, Ustaz. Jadi ini menjadi tradisi. Mungkin Ustaz bisa gambarkan bagaimana sebenarnya kesalahan itu apabila bertumpuk dan bisa menjadi sebuah kebiasaan, Ustaz. Dan apa akibat yang akan dirasakan oleh orang? Dan ini kalau kita lihat memang sudah ada sinyalir dari Rasulullah SAW. Kalau kita lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu khusus dengan Imam Ghazali menyebutkan sebuah hadis yang terkait dengan ma'ruf dan mungkar. Tapi saya tidak terlalu menguasai benar detail hadisnya, teksnya. Tapi kesimpulannya begini. Kata Rasulullah, bagaimana nanti pendapat kalian pada satu saat ada satu kaum pada umat Islam ini yang menganggap ma'ruf itu mungkar dan mungkar itu ma'ruf. Kata sahabat, awayakunu zalika ya Rasulullah, kira-kira bahasanya. Akan terjadi seperti itu, Nabi? Iya, akan terjadi. Jadi memang Nabi sudah pernah? Sudah memprediksi. Nah, memang sudah memprediksi itu. Nah, saya bisa menyarankan para pendengar dan kita untuk merujuk kembali kepada teks pada Ihya Ulumuddin itu. Ada memang benar, beberapa bulan yang lalu saya baca soalnya. Cuma saya tidak terlalu hafal benar dengan teks-teksnya. Itu hadisnya sangat panjang. Ya. Kalau berapa halaman, satu lembar ada itu hadisnya itu. Nah, yang menjadi persoalan kita, kenapa? Karena masyarakat menganggap produk dari dunia modern yang berupa alat-alat musik keyboard itu adalah merupakan hal-hal yang sah-sah saja dan tanpa memberinya warna-warna Islam. Dan jadi muncullah nafsu, muncullah keinginan ngetren untuk mengisi produk dari teknologi, komunikasi, dan entertainment tadi. Jadi sehingga mereka menganggap, ini kan produk dunia, ini kan produk umat manusia, apa salahnya kita memanfaatkan? Padahal, ya, pada lirik-lirik lagunya, gaya membawakannya, itu menabrak norma agama, mengagung-agungkan cinta kepada manusia, ditambah dengan nafsu syahwat, menghilangkan nilai-nilai ketuhanan di situ, dan mengatakan, membolehkan apa yang dilarang, boleh-boleh saja katanya, selama itu tidak mengganggu orang lain, padahal mengganggu, ya, mendatangkan kemurkaan Allah. Nah, disinilah kalau kita melihat, jelas, kasus Yahudi ini pasti akan terjadi pada umat Islam bila tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, bila tidak ada yang menegakkan kebaikan di permukaan bumi ini. Jadi kalau berbicara pula, kita kaitkan dengan masalah hati, bisa saja orang yang melakukan kemaksiatan yang terus berulang-ulang, bahkan dia menganggap itu adalah suatu kebaikan, bisa terjadi, bisa menjadikan hatinya itu menjadi kelam, Ustaz, ya? Jelas, ini makanya bahasa Quran yang pada 81 ini ahatat bihi khotiatuhu. Ini maksudnya apa? Kalau dinding yang sudah tadi putih ditumbuhi bercak-bercak hitam, maka kalau orang yang putih hatinya, bersih, dia akan bertingkah yang baik, menginginkan yang baik, positive thinking kepada Allah, ingin Islam ini baik. Nah, bila dinding-dinding seperti ini sudah ditumbuhi bercak-bercak hitam, maka apa yang menjadi pemikirannya? Maka syaitanlah yang menjadi manajer atau think tank dari pemikirannya. Jadi apa yang dikatakan syaitan terima, dan itu dianggap ma'ruf, yang benar. Ya bisa alasannya kalau dia seorang pelacur, alasan klasik lah misalnya, ya mencari nafkah, suami saya tidak berpendapatan banyak, dan anak saya perlu sekolah, dan lain-lain sebagainya begitu. Tapi itu kan bukan alasan yang mendesak. sampai harus melakukan perbuatan yang hina, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa banyak pekerjaan yang lebih membawa kepada penguatan izzah jati diri, kemuliaan diri kita. Iya, di sisi lain ini ada suatu tradisi yang masyarakat Indonesia pun tidak menyangka bahwa itu sebenarnya bentuk dari kemaksiatan. Ketika saya berada di Jakarta, tepatnya di Masjid Dewan Dakwah, itu ada fatwa di Arab Saudi yang mengatakan bahwa SMS untuk mengikuti suatu perlombaan dengan harga yang begitu tinggi, sekali SMS kan 250 gitu. Nah, tapi dibuat sampai 2000-an. 2000 ya. Nah, kemudian itu rupanya merupakan tingkat judi kelas putih gitu. Nah, kerah putih gitu. Kerah. Jadi kalau sekarang judi tidak ada lagi dalam sistem togel yang orang-orang kelas bawahan, rupanya sekarang judi kerah putih itu banyak. Kelas jadi tinggi, kelas tinggi ya, seperti kita lihat di acara di TPI yang apa itu, yang ada 2 juta, 4 juta, 8 juta, itu memang targetnya persis seperti judi. Cuman cara pembayarannya sekarang kita tidak beli kupon, kita tulis nomor berapa, hanya dengan memasukkan SMS, dari sekian ribu orang atau jutaan yang dapat cuma satu orang. Nah, itu menurut fatwa yang saya baca dari Arab Saudi, itu adalah bentuk lain dari judi yang terselubung atas nama hadiah. Nah, ini bagaimana? Ini sudah menjadi tradisi dan nampaknya dalam acara da'i pun, pildacil itu lombanya pakai SMS juga. Dalam beberapa acara pun agama terlibatkan, walaupun katanya uang yang ada ini bukanlah merupakan hadiah, tapi ini sarana untuk melegalkan judi yang akhirnya pure judi gitu. Nah, ini kan kadang-kadang menyusahkan umat atas dasar ini sudah tradisi. Bagaimana nih Pak Ustaz? Ya sebenarnya Islam ya, yang hak itu tetap hak, yang batil itu tetap batil, walaupun dibungkus dengan apa saja. Nah kalau ini merusak, ini ada unsur judinya, tidak boleh, tidak harus dilarang, dan harus ada aturan untuk itu. Sehingga kalau mereka yang mengirim SMS dengan cara yang baik dan benar, ingin mendukung dengan ikhlas, itu tidak ada masalah. Tapi jangan diiming-imingi Anda akan mendapat sekian, akan mendapat sekian. Kenapa? Ini kan mengiming-imingi agar masyarakat berlomba-lomba untuk mengikuti sembara tersebut. Iya. Nah, jadi disinilah perlu sebuah tata cara sebenarnya. Islam itu konsep konsep kebaikan. Tapi bila tidak diatur dengan tata cara yang baik, maka konsep yang baik tadi tidak akan bisa teraplikasi, terlaksana dengan baik pula. Nah, di sini kita perlu ingatkan kepada para pengelola entertainment misalnya, mereka-mereka yang ada menguasai jalur-jalur komunikasi SMS dan lain sebagainya, ini tentunya tolong masukkan nilai-nilai agama dalam pekerjaan Anda. Perhatikan nilai-nilai Allah dalam pekerjaan Anda. Jangan sempat mungkin pekerjaan tadi membawa murka Allah. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit Ustaz, bahwa judi ini memang luar biasa sekali mudarat yang terjadi di situ. Sebab judi ini penyakitnya kalau menang ketagihan. Iya. Kalau dapat ketagihan. Kalau kalah itu penasaran. Penasaran. Iya. Jadi enggak akan pernah berhenti. Iya. Orang yang berjudi itu tidak akan pernah berhenti. Sehingga dia merasa bahwa cobalah sekali lagi, cobalah sekali. Kalau dia dapat pun, dia maka merasa, "Oh, betul, berarti ini." Sehingga orang yang selalu berjudi itu dia akan berpikiran pendek. Dia akan menginginkan sesuatu itu yang instan. Dia akan menginginkan sesuatu itu yang cepat. Ingin kaya dengan cara yang cepat. Sedangkan ini tentu bertentangan dengan ajaran agama Islam yang mengajarkan bahwa seseorang itu apabila ia ingin mendapatkan harta, maka harta yang harus ia dapatkan itu adalah halalan thayyibah. Halal yang baik, yang halal dan yang baik, yang bersumber dari yang halal, dipergunakan kepada yang halal, dan menggunakannya pun dengan cara yang halal. Mungkin ini ya Ustaz ya tambahannya. Iya. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang Bapak Ustadz katakan tadi, bahwa ya apapun bentuknya dari proses penghasil dari rekayasa manusia dan teknologi modern itu, jangan lepaskan dia dari nilai-nilai aturan-aturan agama. Kalau sempat lepas, inilah yang kita lihat sekarang. Orang berlomba untuk mengirim SMS, habiskan 100 ribu misalnya, dengan iming-iming dia akan dapat 8 juta. Cuman dari sekian ratus ribu orang paling satu yang dapat. Iya. Yang kaya yang sama dengan si bandar tadi. makanya disebutkan dalam Al-Qur'an itu bahasa sangat pas. Maisir. Maisir, iya. Sesang Roy mengatakan maisir berasal dari kata-kata yusir. Mudah. Mudah. Jadi judi itu imingnya itu mudah. Ketika Anda main judi, Anda akan mudah kaya. Betul. Mudah dapat duit, mudah beli segalanya. Jadi memang betul-betul kalau misalnya ada pikiran, kalau misalnya Al-Qur'an mengatakan judi dengan ma'asir susah, enggak akan ada orang judi. Dan jadi betul-betul judi itu udah dipikirkan di benaknya itu, dan setan sudah menggoda kalau misalnya main judi semuanya mudah. Maka mudah betul lah kata Al-Qur'an maisir. Kalau sebenarnya tidak, hakikatnya itu terbalik. Iya, terbalik. Yang mana kalau mudah kaya, mudah juga miskin. Sebenarnya tidak ada orang main judi kaya karena main judi, tidak ada. Yang kaya itu ya kalau dia berusaha, iya, melakukan pekerjaan petani yang baik, memompa semangat, bekerja giat. Nah, ini semua yang memberikan kekayaan dan halalan thayyibah. Jadi para pendengar dimanapun Anda berada, inilah sebuah kesimpulan yang sangat baik bagi kita pada kesempatan kali ini. Janganlah sempat dosa tersebut meliputi hati kita, ya, sehingga hidup kita ini tidak ada lepas dari dosa demi dosa. Mari kita kembali kepada Allah, memperbaiki diri, menghapuskan dosa kita dengan taubatan nasuha, dan tidak terjebak kepada mengikut hawa nafsu, mengikut ajakan-ajakan sementara, mengindahkan, enak, tapi ujungnya, hasilnya akan membuat kita sengsara. Saya Hanafi Ismet Mami bersama dengan Ustaz Ardian SMA, dengan juga Ustaz Zainal Arifin MA. Ya. Berterima kasih ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi la wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.